Aku terjebak terperangkap rasa yang salah. Semua ini sangat sulit untuk aku hindari. Aku menyangka kita akan baik-baik saja, tapi nyatanya kini aku hidup dalam dilema. Aku terlalu sayang, sudah terlanjur cinta. Kau buatku gelisah dan membuatku bertanya, haruskah kau kulupakan? Haruskah semua sirna? Sanggupkah ku berjalan hidup tanpa diri? Terlena dalam cinta yang tak semestinya. Ini tak mudah untukku. Aku menyangka kita akan baik-baik saja. Oh.